campur sama ucapan ibu-ibu. Ya, itu yang dikhawatirkan. Makanya tahan dulu kurang lebih 2 jam. Barakallahu fiik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Aisyarus Syuruh 'alal Qaulil Mufid fi Adillati Tauhid karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Al-Masna'i hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Syekh Abu Abdullah Al-Masna'i hafizahullah bahwa mengikuti sunnah itu termasuk daripada lawazim, kemestian-kemestian di dalam beriman kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya orang yang syahadat anna Muhammadan Rasulullahnya kalau benar, kalau syahadat anna Muhammadan Rasulullahnya itu benar, pasti dia di dalam beragama mencukupkan diri dengan apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengamalkan apa yang diamalkan Nabi atau apa yang diperintahkan Nabi, dan meninggalkan apa yang dilarang dan dahulu ditinggalkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya di belakang ya, jeda sebentar di belakang sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ittiba'us sunnah. Di dalam menjalankan agama ini harus mencontoh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang tidak dicontohkan Nabi berarti bukan agama. Walaupun menurut perasaan kita kayaknya cocok. Karena perasaan manusia terkadang kalau dia itu kurang ilmu, perasaannya itu akan bersumberkan dari hawa nafsu. Apa yang cocok, apa yang enak dalam beragama tanpa bimbingan wahyu. Padahal kata Allah Azza wa Jal, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan selalu memerintahkan, mendorong, mengarahkan seseorang kepada kejelekan. Makanya orang kalau beragama tidak memakai ilmu, timbul yang namanya bid'ah. Jadi agamanya seperti judi, tebak-tebakan. Oh, yang penting niatnya baik, walaupun nanti enggak. Mudah-mudahan di antara 10 amalan ada yang diterima. Kenapa? Beragamanya seperti main judi. Tebak-tebakan, lempar sesuatu, mudah-mudahan kena salah satunya. Dan ini bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cara beragama yang demikian, agama Islam ini seakan-akan agama yang enggak jelas amalannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin taraktukum alal baydha. Dalam ayat lain, taraktukum alal mahjatil baydha. Aku meninggalkan kalian di atas ajaran yang sangat jelas. Aku meninggalkan kalian di atas metode beragama yang sangat jelas. Lailuha kanahariha. Malamnya persis seperti siangnya. Kalau siang hari kita bisa membedakan mana si bulan, mana si alam. Di siang hari kita bisa membedakan mana tongkat, mana ular. Beda dengan di malam hari. Begitulah ajaran Islam. Saking jelasnya, malamnya seperti siangnya. Kenapa? Karena seluruh jalan-jalan kebaikan telah diperintahkan dan dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan-jalan menuju surga ada dalilnya semua di dalam Alkitab wa Sunnah. Tinggal kita pelajari. Begitu juga jalan-jalan menuju neraka, semuanya telah ditorehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah diperingatkan kita dari bahayanya. Makanya benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah illa qad bayyantu lakum. Wa ma min syai'in yubaidukum 'anil nar illa qad bayyantu lakum. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan diri kalian ke dalam surga Allah kecuali pasti aku telah jelaskan. Mana yang amal soleh pasti ada dalilnya dari Alkitab wa Sunnah. Dan segala apa saja yang menjauhkan diri kalian dari neraka Allah, semua telah dijelaskan. Di mana Rasulullah menjelaskan sunnah? Di dalam wahyu, di dalam Al-Quran, ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya tugas kita cuma belajar. Kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu, ta'allamu. Terus kalian belajar dan terus kalian belajar. Kemudian setelah itu, fa'amal, fa'amalu. Beramallah kalian. Dan ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu sunnah dikatakan ahlu sunnah, kenapa? Karena mereka beragama terikat dengan sunnah. Gak mau melenceng dari apa yang sudah ada. Jadi bodoh kalau ada yang menyatakan orang yang mencukupkan diri dengan sunnah itu sesat katanya. Ini orang yang bodoh. Bagaimana mungkin orang yang beragama mencukupkan diri dengan sunnah dikatakan sesat? Padahal orang yang paling berada di atas petunjuk adalah orang yang mengikuti sunnah sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara yang kalau kalian mau berpegang teguh dengan keduanya, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat dalam agama ini. Syaratnya dua. Berpegang dengan dua perkara kalau kita mau selamat dari kesesatan. Apa kedua perkara tersebut? Kitab Allah wa sunnata Rasulih. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menunjukkan orang yang beragama mencukupkan diri dengan sunnah. Mereka lah orang-orang yang berada di atas hidayah, di atas kebenaran. Justru sebaliknya, orang-orang yang beragama bermodalkan semata-mata istihsanat. Apa istihsanat? Cuma pandangan-pandangan baik menurut logika, menurut akal pikiran, menurut hawa nafsu bagus. Tapi gak ada dalilnya dari Alkitab wa Sunnah. Yang demikian inilah yang sesat. Makanya dalam manhaj Ahlu Sunnah meyakini pengikut kebenaran itu cuma sedikit. yang benar-benar mengikuti sunnah itu cuma sedikit mayoritasnya menyimpang. Dan keyakinan yang demikian, akidah Ahlussunnah ini dibangun di atas dalil. Menyatakan mayoritas manusia itu menyimpang dibangun di atas dalil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa amma hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Adapun umat Islam ini, mereka nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang 72 di neraka, satu masuk surga. Kalau dikatakan demikian, berarti mayoritas berada di atas kesesatan. Makanya beragama jangan ngelihat tontonan, lihat jumlah. Oh, banyakkan kami, berarti kamilah al-jamaah. Al-jamaah itu maknanya bukan kumpul-kumpulan. Al-jamaah itu adalah ma wafaqul haq. Ketika kita mencocoki kebenaran walaupun sendiri, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya, maka beragama harus mengikuti sunnah kalau mau selamat. Ya, paham ya ikhwah? Dalilnya telah kita sebutkan kemarin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada kalian. Sudah kita nukilkan kemarin penafsir dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Apa yang Allah turunkan? Huwal Qur'anul Azim, yaitu Al-Quran yang agung. Ikutilah oleh kalian Al-Quran dan jangan kalian mengikuti selain daripada Al-Quran. Yang kalian membebek dalam beragama kepada selain Al-Quran, karena petunjuk itu hanya ada pada Al-Quran. Selain Al-Quran, tidak ada jaminan petunjuk di dalamnya. Ya, baik. Kemudian sampai mana kemarin? Wa qala ta'ala lagi ya. Sampai situ. Kemudian kita baca matannya. Matan kitab Al-Qaulul Mufid. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qala ta'ala. Dan juga Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Kata Allah, fala wa rabbika, maka tidaklah demi Rabbmu, maka demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka itu tidak bisa dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai kapan kita dikatakan beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Azza wa Jal, sampai kita menjadikan Rasulullah sebagai penentu hukum untuk menyatakan salah benarnya fima syajara bainahum, dalam perkara yang menjadi percekcokan di antara mereka atau di antara kita. Karena manusia itu hobi berselisih. Iya enggak? Manusia itu hobi berselisih. Bahkan kaum muslimin sering mengalami perselisihan. Dan bahkan Ahlussunnah. Ya? Tapi walhamdulillah Ahlussunnah tidaklah mereka berselisih kecuali dibangun di atas ilmu. bukan dibangun di atas hawa nafsu. Beda dengan ahlul bidah, perselisihannya itu dibangun di atas hawa nafsu. Kalau ahlu sunnah, berbeda di antara mereka paling dalam perkara-perkara ijtihad, ya. Dan hukum asalnya berbeda dalam perkara ijtihad ini, kata para ulama, tidak memudaratkan, kecuali apabila perselisihannya itu disusupi hawa nafsu, muncul adanya kezaliman. Nah, di sini adalah nanti mulai menjadi malapetaka. Yang tadinya ikhtilafun sa'ir, yang tadinya perselisihannya itu dibolehkan karena dalam perkara ijtihad, tapi karena munculnya perbuatan zalim tadi, akhirnya menjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ya. Padahal Allah Jalla wa Ala menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Rabbmu, bahwasanya mereka tidak bisa dikatakan beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai penentu hukum dalam perkara yang mereka perselisihkan atau dalam perkara yang mereka cekcok di dalamnya. Dan ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian itu berbeda pendapat, kembalikan kepada dalil, bukan dikembalikan kepada ustaz, karena ustaz bukan dalil, bukan dikembalikan kepada syekh, bahkan bukan dikembalikan kepada mujaddid, karena mujaddid bukan dalil. Dalil itu apa? Alkitab wassunnah. Kembalikan kepada Alkitab wassunnah. Kalau kalian itu betul-betul beriman kepada Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti perselisihan kalian mau dirujukkan kepada dalil. Beda kalau kalian ada penyakit dalam hal keimanan kepada Allah, kepada yaumul akhir, perselisihan itu sulit untuk disatukan. Kenapa? Hah? Karena semangat untuk merujuk kepada kebenaran itu sudah terganggu karena keikhlasannya tadi. Ya, ini tandanya apa? Berarti ada kecacatan dalam perkara iman. Orang yang sulit mengembalikan perselisihan kepada dalil, ini orang yang pada hatinya ada kecacatan dalam perkara iman. Makanya Allah menutup ayatnya in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan perselisihan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi ikhwah, di zaman kita, di zaman yang perselisihan mungkin bukan cuma setiap hari, bahkan setiap waktu, terkadang perselisihan itu bertambah dan bertambah. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Ini hak apa yang disabdakan Nabi. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, niscaya dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Bahkan Rasulullah baru meninggal, para sahabat sempat berselisih, dan perselisihan itu akan semakin banyak, semakin banyak, apalagi sampai mendekati hari kiamat. Nah, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah memiliki manhaj, kita diajarkan sebuah manhaj yang hak oleh Al-Quran. Ketika kita berselisih, supaya kita enggak bingung, kan biasa suka ada yang mengatakan, ustaz, saya bingung dengan perselisihan. Ya enggak? Bingungnya karena apa? Karena jahil. Kalau dia berilmu, dia tidak akan menyatakan bingung dalam menyikapi perselisihan. Karena perselisihan itu ada tempat merujuknya yang jelas, yaitu Alkitab wa Sunnah. Kita punya Al-Quran, kita punya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Apa yang padanya ada dalil yang kuat dan pemahaman yang benar terhadap dalil, maka itulah yang benar. Walaupun gak ada yang dukung, satu orang datang bawa dalil dengan pemahaman salah sendiri. Datang ribuan orang memunculkan pendapat yang menentang pendapat satu orang tadi, tapi tidak memiliki dalil yang kuat dari Alkitab wa Sunnah. Maka yang kita katakan yang benar adalah orang yang sendiri tadi. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu hiyal haq wa in kunta wahdat. Yang namanya kebenaran adalah ketika kita mencocoki kebenaran walaupun ternyata resikonya cuma sendiri. Kita cuma sendiri karena berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Maka kebenaran itu harus selalu kita rujukkan. Jangan dalam perselisihan itu melihat kepada jumlah siapa yang mengikuti, jangan. Ya, karena tidak ada dalilnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan metode beragama yang demikian adalah metodenya orang-orang jahiliyah. Kalau melihat kebenaran itu, lihat jumlahnya dulu, yang paling banyak siapa. Padahal Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surat Al-An'am ya, ayat 116, apa kata Allah? Fa'in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian itu mengikuti suara kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dan kita kalau jujur, pasti akan membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal. Benar gak apa disabdakan Nabi? Hah? Ketika muadzin mengundang, hayya ala sholah. Kira-kira masjid ini berdesak-desakan gak menerima manusia? Oh, saking banyaknya jamaah. Enggak. Tapi kalau diumumkan, artis ibu kota datang, Hatta bayar datang. Bahkan dari luar kota siap, bahkan sampai ada yang siap berdesak-desakan hampir mati, ya enggak? Berarti mayoritas manusia berada di atas apa? Kesesatan. Apalagi semakin mendekati akhir zaman. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang pertama kali dalam keadaan asing dan nanti akan kembali ke dalam keasingan, dan berbahagialah orang-orang yang dianggap asing karena berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, sebagaimana ucapan beliau ini dinukilkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, idza kana al-islam, kata beliau, idza kana al-islamu sayaudu ghariban fama ajhala man istadalla bikathratin nas, kata beliau. Kalau memang Islam ini nanti akan kembali kepada keasingan, fama ajhala, sungguh betapa bodoh, sangat bodoh orang yang dalam beragama ini istadalla bikathratin nas, berdalilkan dengan banyaknya manusia. Bodoh orang yang demikian. Kalau akal sehatnya saja walaupun enggak kenal surat Al-An'am ayat 116, mata hatinya dan mata kepalanya itu masih bisa melihat, dia akan sangat benar mayoritas manusia itu sesat. Dipanggil hayya 'alas shalah sulit datang. Kalau dipanggil hayya alal artis datang. Ayo datang, artis datang. Ya enggak? Dari sini saja harusnya sudah bisa mengetuk pintu hati dia. Suara mayoritas manusia itu sesat. Jadi dalam beragama itu harus mengikuti dalil walaupun sendiri. Jangan melihat kepada jumlah manusia. Orang yang cinta dengan ilmu agama sedikit dibandingkan dengan orang yang cinta dunia. Makanya dalam perselisih harus mengembalikan kepada dalil. Ya, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah. Kata Allah, demi Rabbmu mereka itu tidak bisa dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai penentu hukum dalam percekcokan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelah itu mereka tidak mendapati di dalam diri-diri mereka adanya rasa haraj. Apa rasa haraj? Rasa berat. Enggak nerima, waduh. Kok ternyata ketetapan Nabi yang benar lawan debatku. Jangan sampai demikian. Orang yang demikian adalah orang yang tidak ikhlas dalam beragama. Dalam berdebat atau dalam berdialog tentang permasalahan perselisihan itu bukan mencari kita harus menang, tidak. Tapi niatkan dalam dialog itu kita mencari kebenaran. Walaupun ternyata kebenaran itu ada di lisan lawan kita, mau gak mau merujuk. Karena Allah, bukan karena dia. Makanya sungguh indah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Ma nadhartu ahadan illa falam ubal. Abayyanallahu al-haqqa ala lisani aw lisani. Tidaklah aku berdebat kepada seorang pun kecuali apa? Aku tidak peduli. Apakah nanti kebenaran itu nanti muncul dari lisanku atau lisannya lawanku? Kalau semisalnya aku benar, aku akan terus berpegang dengan kebenaran ini. Dan semisalnya lawanku yang benar, aku akan membuang pendapatku dan aku mengambil pendapatnya. Ini prinsip yang diajarkan seorang imam ahlu sunnah, al-imam asy-syafi'i. Imam asy-syafi'i tidak pernah mengajarkan taklid. Makanya sungguh dusta orang-orang yang menyatakan dalam beragama itu harus ngikut taklid membedek mazhab Syafi'i. Semua mazhab Syafi'i harus ikut. Apa yang kata Imam Syafi'i harus diikuti, kalau enggak munafik katanya. Ya enggak? Kan ada orang menyatakan kalau dalam perkara ini ikut mazhab Syafi'i, perkara ini kok ikut Imam Malik, pendapat yang lain ikut mazhab Abu Hanifah, itu munafik katanya. Jadi definisi munafik itu fanatik mazhab. Ya, definisi orang dikatakan mukmin itu fanatik mazhab. Kalau enggak ikut mazhab A, maka menjadi munafik. Berarti orang yang enggak ngerti definisi munafik. Ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan keterangan dari Allah, dari Rasulnya, harus terima. Wa yusallimu taslima. Dan orang-orang yang beriman itu akan tunduk dengan setunduk-tunduknya. Nggak pakai tapi-tapi lagi. Nggak pakai gengsi-gengsian lagi. Mentang-mentang yang bawa kebenaran itu lawan yang selama ini kita serang, yang selama ini kita jatuhkan. Ternyata kebenaran jatuh dari sipulan. Kalau kita tidak ikhlas dalam beragama tentunya tidak akan menerima kebenaran tersebut. Makanya asas dari amalan kita ikhlas. Dan keikhlasan ini termasuk salah satu bab dari bab tauhid. Dan bahkan dia merupakan fondasi tauhid. Ikhlas itu harus seumur hidup atau di awal beramal? Hah? Di awal beramal aja gak? Pas takbiratul ihram kalau sholat harus ikhlas. Selanjutnya boleh gak ikhlas? Hah? Begitu juga belajar tauhid, berpegang dengan tauhid, jangan cuma di awal Islam. Tapi kita belajar tauhid itu dari awal menjadi seorang muslim sampai kita ditutupi dengan kain kafan, disolatkan, dikuburkan dan didoakan oleh kaum muslimin. Sehingga kita termasuk daripada apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia itu akan masuk surga. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Isya jam berapa? Jam berapa? Sudah masuk. Karena sudah masuk, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis atau doa kafaratul majlis ditutup nanti Ustaz Edi ya. Ya, karena majlis kita